Masih bersama New Palapa, kembali menghadirkan artis idola Anda, Ratu Manise Indonesia. Ada wahana musik, siapa dia kalau bukan Jihan Audie.